Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syedaralun, berita sore edisi hari ini, Rabu 15 Februari 2023, dibacakan saya Fira dan Ardiansyah. Gecik di Nagan Raya ditahan polisi, palsukan tanda tangan penerima bansos dan tarik uang jutaan. Warga temukan amunisi dan granat di lahan pertanian Aceh Tamiang. Menteri Kelautan dan Perikanan akan realisasikan pembangunan berbagai prasarana perikanan di Aceh. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Polres Nagan Raya menahan Gesi Sumber Makmur Kecamatan Darul Makmur bernama Randy dalam kasus dugaan pemalsuan kuasa penerima dana bansos atau bantuan sosial. Gesi Randy ditahan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa kemarin. AKP Mahfud mengatakan penangkapan Gesi Sumber berdasarkan laporan masyarakat yang menyebut Gesi telah melakukan pemalsuan kuasa atas penerima bantuan sosial sebanyak 4 orang yang layak menerima. Adapun barang bukti total kerugian dalam kasus dana bansos PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat senilai 4,8 juta rupiah. Kasus ini terbongkar saat seorang korban meminta tolong kepada keponakannya untuk mengecek ke Bank BSI Syariah Alubili apakah nama korban terdaftar sebagai penerima. Namun diperoleh bukti dokumen dari pegawai bank bahwa dana bansos PPKM atas nama korban dan ibu kandung keponakan korban telah diambil oleh Gesi Randy. Dari data pihak BSI Syariah Alubili terungkap, setiap penerima dana bansos PPKM mendapat sebesar 1,2 juta per orang. Pada saat itu ada sekitar 3 orang warga Gampung Sumber Makmur lain yang mengalami kejadian yang sama dengan korban yang dipalsukan surat kuasa oleh Gesi Sumber Makmur. Syedaralun, benda diduga munisi dan granat ditemukan warga di area pertanian di Kampung Ingin Jaya, Kecamatan Rantau, Rabu pagi. Benda ini ditemukan oleh Irawan, 40 tahun, saat menggali lubang di lahan pertaniannya. Irawan mengatakan penemuan mirip amunisi dan granat ditemukan dirinya saat bertani di kebun. Saat itu dirinya sedang menggali lubang untuk bercocok tangan. Tiba-tiba alat yang digunakannya menggali lubang menyentuh benda mencurigakan. Irawan sempat kaget saat menemukan benda mirip amunisi dan granat. Ia segera melaporkan temuan itu pada warga lainnya sebelum diteruskan ke polisi. Kapolsek Rantau AKP Sumasdiono ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya saat ini berupaya mensterilkan lokasi kejadian dari warga. Ia mengakui kalau benda yang ditemukan itu mirip dengan amunisi dan granat. Sumasdiono mengaku belum tahu jumlah amunisi itu karena sedang dihitung. Sudarlun, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kesiapannya untuk secepatnya merealisasikan pembangunan berbagai prasarana perikanan di Aceh, termasuk stasiun pengisian bahan bakar nelayan di Lampulo, Banda Aceh. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komite 2 DPD RI Dapil Aceh Abdullah Putih, MSI. Menurut Abdullah Putih, pada hari Selasa kemarin berlangsung rapat kerja DPD RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dalam kesempatan tersebut, Abdullah Putih selaku senator asal Aceh menyerahkan proposal permohonan pembangunan berbagai prasarana perikanan di Aceh, termasuk kelengkapan SPBN di Lampulo, Banda Aceh. Merespon hal tersebut, Menteri Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kesiapan untuk merealisasikan pembangunan berbagai prasarana perikanan yang dibutuhkan masyarakat Aceh secepatnya termasuk SPBN di Lampulo. Syedaralun, satu unit rumah warga Gampung Menasah Papen, Kecamatan Krung Baronajaya, Kabupaten Aceh Besar hangus terbakar pada Rabu siang. Tidak ada laporan korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut. Informasi diperoleh, rumah yang terbakar tersebut milik Sukma Maulana, 50 tahun. Satu kamar beserta isinya dan bagian plafon hangus. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan, musibah kebakaran tersebut diketahui terjadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Untuk memadamkan api, BPBD Aceh Besar mengerahkan 4 unit armada pemadam yang didatangkan dari pos Kaju 1 unit, pos terdekat dengan lokasi kejadian dan dibantu 3 unit dari pos Induk Sibreh. Bantuan armada pemadam kebakaran itu juga didatangkan dari Kota Banda Aceh sebanyak 2 unit. Menurutnya, karena kesigapan petugas pemadam, bangunan itu terselamatkan dan hanya terbakar di bagian plafon beserta 1 kamar tidur. Hingga kini penyebab kebakaran tersebut masih belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak terkait. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun mantan ajudan ex Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadipropam Polri Ferdi Sambo Richard Elizar Pudilang Lumiu divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai polisi berpangkat Bayangkara 2 atau Barada tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Karena itu hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas nama Richard Elizar dengan pidana selama 1 tahun 6 bulan penjara. Adapun vonis ini lebih daripada tuntutan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa menuntut Barada Richard Elizar dengan pidana 12 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Richard Elizar atau Barada E memiliki sikap batin yang menunjukkan kesengajaan untuk membunuh Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal tersebut disampaikan anggota Majelis Hakim Alimin Ribut Sujono saat membacakan pertimbangan putusan terhadap terdakwa Richard Elizar. Dalam pertimbangannya, hakim juga menilai Richard Elizar tidak berusaha menggagalkan rencana pembunuhan terhadap Brigadir J yang telah diketahuinya. Syedaralun, jumlah korban tewas akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 yang menguncang Turki dan Suriah bertambah melebihi 41 ribu orang. Sementara 9 korban gempa di Turki berhasil diselamatkan setelah lebih dari sepekan tertimbun reruntuhan bangunan yang ambruk. Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam pernyataan terbaru yang disiarkan televisi lokal Ankara menyebutkan jumlah korban yang tewas akibat gempa yang menguncang Turki bagian selatan sepekan lalu mencapai sedikitnya 35.418 orang. Laporan media pemerintah Suriah dan PBB yang dikutip Reuters menyebutkan sedikitnya 5.814 orang lainnya tewas akibat gempa yang menguncang wilayah Suriah bagian utara. Secara total berarti sedikitnya 41.232 orang tewas akibat gempa di Turki dan Suriah sejauh ini. Gempa kuat yang menguncang 6 Februari lalu itu memicu kerusakan parah di kedua negara, dengan bangunan terutama gedung tempat tinggal hancur. Banyak korban selamat yang kehilangan rumah dan tempat tinggal mereka di tengah suhu dingin yang nyaris membekukan di kedua negara. Erdogan dalam pernyataannya mengakui adanya masalah dalam respon awal terhadap gempa tersebut. Namun situasi saat ini telah terkendali. Meski jumlah korban tewas bertambah, jumlah orang yang diselamatkan usai sepekan lebih tertimbun reruntuhan gempa juga bertambah. Rentetan penyelamatan drastis terhadap orang-orang yang tertimbun reruntuhan bangunan yang ambruk akibat gempa juga terus terjadi. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore di Rabu 15 Februari 2023. Berita pagi Serambi FM juga dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syedaralun, wassalam.